Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pada malam hari ini pembahasan hadith pada bab fil hadzi ala suwarin wa ayatin makhsusatin. Bab dorongan atau motivasi untuk membaca atau menghafal atau mempelajari surat-surat dan ayat-ayat tertentu. Kita telah menyebutkan hadith yang pertama pada bab ini atau hadith yang 1016 dari Rafi' Abu Sa'id Rafi' Ibn al-Mu'alla, bahwasanya Nabi SAW mengatakan tentang surah Al-Fatihah, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid, maukah engkau untuk saya ajarkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Kemudian Nabi SAW pada akhirnya mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yakni surat yang agung itu adalah surat Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani. Yang mana Al-Fatihah ini adalah as-sab'ul mathani wal-Quranul Azim alladhi utituh. Yaitu Al-Fatihah ini adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Barakallahu fikum. Wal Qur'anul Azim alladhi utituhu, dan Al-Qur'anul Azim yang diturunkan kepadaku. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya telah kita sebutkan beberapa keutamaan dari surat Al-Fatihah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, "Wa hadhihi suratu laha khasa'isu minha." Surat ini memiliki kekhususan. Di antaranya adalah annal insana idza qara'aha 'ala maridin fa innahu yashfi bi'idnillah. Bahwasanya manusia apabila membacanya atau membacakannya terhadap orang yang sakit, maka ayat ini insya Allah akan memberikan kesembuhan, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni surat Al-Fatihah ini dapat dijadikan sebagai ruqyah yang dengannya kita berharap mampu untuk memberikan kesembuhan, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran secara umum adalah syifa, padanya terdapat obat syifa, baik penyakit fisik ataupun penyakit hati. Dan terkhusus pada surat Al-Fatihah ini, telah ada nas secara khusus yang menyebutkannya. Akan tetapi, dikatakan oleh Syekh, lakin bisyartin, akan tetapi ada syaratnya. Yang pertama adalah an yaqra'aha biimanin. Dia membacanya dengan keimanan. Dia beriman bahwasanya surah ini adalah ruqyah, bisa dibacakan sebagai bacaan-bacaan untuk meruqyah seseorang. Itu syarat yang pertama, adanya iman. Wa syartu tsani, adapun yang kedua, an yaqra'aha 'ala maridin mu'minin aidan musaddiqun bi annaha ruqyatun wa nafi'atun. dia membacakannya juga kepada orang yang sakit. Dia membacakannya kepada orang sakit. Yang mana si sakit ini juga percaya bahwasanya ayat ini atau surat ini padanya terdapat ruqyah dan dapat memberikan manfaat. Wa yadullu ala hadza, dan menunjukkan hal ini, yakni dijadikan sebagai dalil dalam perkara ini, ada sebuah kisah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sekelompok pasukan. Lalu mereka mendatangi sekelompok kaum, sekelompok orang, dan meminta kepada penghuni tempat tersebut untuk menjamu mereka. Akan tetapi mereka enggan untuk menjamu para sahabat ini. Lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan sebuah penyakit terhadap pemimpin komunitas tadi. Yakni tiba-tiba pemimpin mereka disengat oleh kelajengking. Dan dia pun merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Menyebabkan dia demam dan dia merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Maka sebagian dari mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, "Idhabu ila hadzal rahd la'alla fihim qari'an yaqra." Pergilah kepada sekelompok orang yang datang tersebut, yakni sekelompok pasukan tersebut. Yang dimaksud adalah para sahabat. Mudah-mudahan di antara mereka ada seseorang yang memiliki bacaan yang bisa dibacakan. Yakni mudah-mudahan dari sekelompok para sahabat tersebut ada seseorang yang bisa membacakan jampi-jampian. Lalu mereka mendatangi para sahabat dan mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya pemimpin kami disengat oleh kelajengking. Apakah di antara kalian ada yang mampu membacakan jampi-jampian? Faqalu na'am. Maka para sahabat mengatakan iya. Lakin ma naqra 'alaikum illa idza a'taitumuna mukafa'atan ghanaman. Akan tetapi kami tidak akan membacakan jampi-jampian terhadap pemimpin kalian kecuali dengan syarat, yaitu kalian memberikan seekor kambing kepada kami sebagai imbalan. Mereka, para sahabat, meminta seekor kambing sebagai imbalan. Faqalu nu'atikum. Naam, kami akan memberikan kepada kalian, kata mereka. Maka bangunlah salah seorang dari sahabat dan membacakan surat Al-Fatihah pada pemimpin kaum tersebut, yang mana ketika itu pemimpin tersebut berada pada tingkat penyakit yang luar biasa, yakni sedang parah-parahnya. Faqara'a 'alaihi, maka sahabat tersebut membacakan kepada mereka. Faqama ar-rajulul marid ka'annama nasyafa min iqalin. Maka dibacakanlah surat Al-Fatihah kepada pemimpin tersebut. Dan seketika setelah dibacakan, tiba-tiba dia langsung sembuh. Seolah-olah dia lepas dari ikatan. Nah, luar biasa. Laisa fihi da, seolah-olah tidak ada penyakit sebelumnya pada dirinya. Nah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kesembuhan kepada Sayyidul Qaum, pemimpin kaum, setelah dibacakan Al-Fatihah kepadanya. Maka mereka menepati janji, naam, dan memberikan kepada para sahabat Al-Ghanam. Akan tetapi sebagian dari sahabat mengatakan, "Nakhsha an nakuna al-ghanam haraman." Kita khawatir ini kambing ini halal atau haram. Boleh enggak perbuatan kita ini, kata mereka. Meruqyah dengan imbalan seekor kambing. Nah. Sebagian mengkhawatirkan demikian. Dan kami tidak akan makan sampai kami menceritakannya kepada Nabi SAW. Nah, lalu mereka melakukan hal demikian, mereka tidak memakan sedikit pun dari kambing tersebut, yakni kambingnya dibawa sampai ke kota Madinah dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi. Nah, lalu Nabi SAW mengatakan, khuduha watribu li ma'akum bisahmin. Ambil. Ambillah ghanam tersebut dan berikan bagian untukku. Nah, berikan bagian untukku bersama kalian. Kata Nabi SAW. Yakni Nabi juga meminta bagian dari mereka. Kenapa Nabi SAW juga meminta bagian dari mereka? Nah, hal ini adalah dalam rangka untuk barakallahu fikum memberikan kepercayaan yang lebih terhadap mereka bahwasanya boleh makan dari kambing tersebut. Nah, untuk menguatkan hati mereka supaya mereka tidak ragu lagi. Nah, bisa jadi mungkin ada yang berpikiran orang udah kadung ngambil masa dibuang. Nah, mungkin ada yang berpikiran khawatir ada yang berpikiran demikian. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW meminta bagian. Nah, saya juga ambil. Nah, ingin menunjukkan bahwasanya tidak mengapa mereka memakan dari daging kambing tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang membacakan Al-Fatihah tersebut, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Tahu dari mana kamu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Maka dari hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, atau dari cerita ini, seseorang apabila membacakan Al-Fatihah kepada seorang yang sakit, dalam keadaan dia beriman bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah, dan si sakit juga beriman bahwasanya Al-Fatihah itu memberikan manfaat dengan izin Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang tersebut. Nah, tentunya dengan izin Allah. Dan ini merupakan salah satu keutamaan dari surat Al-Fatihah. Yang mana surat Al-Fatihah ini adalah a'zamu suratin fil Quran. Surat yang paling agung. Surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Sampai-sampai dinamakan sebagai ummul kitab. Induknya kitab. Yakni semua surat yang lain menginduk kepada Al-Fatihah. Nah. Wallahul muwaffaq. Kita lanjutkan hadits berikutnya. Berarti kita sudah menyelesaikan tentang surat Al-Fatihah. Hadits yang akan kita baca adalah tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi kul huwallahu ahad. Bahwasanya Nabi mengatakan tentang kul huwallahu ahad. Walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bahwasanya kul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bahwasanya kul huwallahu ahad na'am ta'dilu thulutsal Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nanti akan kita jelaskan makna la ta'dilu thulutsal Quran, maksud sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Apakah seseorang apabila dia bernazar, andai Allah menyembuhkan kepadaku, memberikan kesembuhan kepadaku, saya akan membaca sepertiga Al-Quran. Nah, lalu Allah memberikan kesembuhan kepadanya, dia bernazar. Lalu Allah memberikan kesembuhan kepadanya, kemudian dia mencukupkan dengan membaca Al-Ikhlas. Nah, nazarnya apa? Membaca sepertiga Al-Quran. Apakah sah terlaksana nazarnya atau tidak? Nah, maka akan kita bahas setelah ini. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, qala li ashabihi, ayajizu ahadukum an yakra'a bi thuluthil qur'ani fi laylatin. Apakah salah seorang di antara kalian sanggup untuk membaca sepertiga Al-Quran pada setiap malam? Ada enggak di antara kalian? 6. Sanggup untuk membaca sepertiga Al-Quran setiap malam, pada setiap malam, atau pada satu malam? 6. Al-Quran itu 30 juz, berarti 10 juz. Nah, ibaratnya dia membaca dari surat Al-Baqarah sampai surat Yunus, kurang lebih. Atau dari surat 6, kalau dari belakang, dari surat An-Nas sampai surah Al-Ankabut. Atau surat Al-Qasas, kurang lebih. Sanggup? Maka fasyaqqa dzalika 'alaihim. Maka para sahabat pun merasa berat. Waqalu, mereka mengatakan, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Siapakah di antara kami yang sanggup demikian, wahai Rasulullah, membaca setiap malam 10 juz? Faqala, lalu Nabi mengatakan, kul huwallahu ahad, Allahus samad, thulutsul Qur'an. Surat Al-Ikhlas ini adalah sepertiga Al-Qur'an. Hadits dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u. Dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya ada seseorang mendengar seseorang membaca kul huwallahu ahad yuraddiduha, yang mana orang tersebut mengulang-ulang surah Al-Ikhlas. Falamma asbaha, ketika pagi dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menceritakan, fadzakara dzalika lahu, menceritakan kejadian tadi malam yang dia lihat ada orang yang membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang terus-menerus, satu surat diulang-ulang. Dia ceritakan kepada Nabi, wa kana ar-rajulu yataqalluha, seolah-olah dia menganggap remeh orang tersebut yang mengulang-ulang surah Al-Ikhlas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innaha lata'dilu thulutsal Qur'an, sesungguhnya Al-Ikhlas tersebut lata'dilu, menyamai sepertiga Al-Qur'an. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hadis yang kita baca tentang surah Al-Ikhlas, naam, menunjukkan betapa mulianya surah Al-Ikhlas. Allah memberikan keutamaan yang banyak dan besar. Naam, walaupun umur manusia ini sangat pendek di muka bumi, akan tetapi Allah memberikan keluasan dan kelapangan dalam pahala. Sehingga ketika seseorang menjalankan sebuah amalan yang ringan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar terhadap mereka. Salah satunya adalah barakallahu fikum hadits Abu Sa'id Al-Khudri ini tentang surah Al-Ikhlas yang mengatakan bahwasanya Al-Ikhlas itu menyamai thulutsal Qur'an. Surah Al-Ikhlas dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala akhlasaha li nafsihi. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan surat Al-Ikhlas ini untuk dirinya. Yakni Allah hanya menyebut tentang dirinya di dalam surat Al-Ikhlas ini. Dan tidak menyebutkan yang lainnya. Di dalamnya Allah menyebutkan tentang kekuasaannya, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang lain. Tidak ada penyebutan tentang Nabi Muhammad. Tidak ada penyebutan tentang yang lainnya. Tidak ada penyebutan tentang Adam, Musa. Dan hanya disebutkan tentang dirinya saja. Sehingga oleh karena itu dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Khallaso itu artinya memurnikan. Nah. Khallaso itu artinya memurnikan. Ikhlasul ibadah, yakni memurnikan ibadah lillah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Sehingga dinamakan surat ini dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Penyebutannya murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga, kenapa dinamakan dengan surah Al-Ikhlas? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, man qara'aha mu'minan biha mu'takidan lima dallat alaihi fa'innahu mukhlisun lillahi azza wa jal salimun minasyirki. Dan barang siapa yang membacanya dengan mengimani makna yang terkandung di dalamnya dan meyakini hal-hal yang terkandung di dalamnya, maka sesungguhnya orang tersebut adalah seorang yang ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang selamat dari kesyirik. Kalau kita perhatikan surah ini, kulluha asma'un lillah wa sifatuhu. Semua yang disebutkan adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Diriwayatkan tentang surat ini, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin, yuqalu innal musyrikina sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qalu. Dikatakan bahwasanya orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi. Dan mereka mengatakan insib lana rabbak. Ayo sebutkan nasab Rabbmu. Nah. Minta nasabnya Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang musyrikin. Seolah-olah mereka mengatakan Allah itu anak siapa? Wal'iyadubillah, pertanyaan. Naam, barakallahu fikum, yang sangat luar biasa. Anda'au lirrahmani walada wa ma yambagi lirrahmani ayyat takhidha walada. Takadus samawatu yatafattarna wa tansyakkar ardu wa takhirrul jibalu hadda. Tentang perkataan orang-orang Nasoro bahwasanya Ar-Rahman memiliki anak, seakan-akan langit runtuh, bumi terbelah, gunung hancur akibat pernyataan barakallahu fikum bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Takadus samawatu yatafattarna. Hampir langit itu runtuh. Watansyakul ardu. Bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda. Dan hampir gunung itu hancur. Kenapa? Anda'au lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Nah, yakni al-musyrikun menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan juga dikatakan bahwasanya mereka menanyakan dari manakah Allah itu? Apakah dari emas atau dari perak atau yang semisalnya? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini kepada Nabi Muhammad. Naam, ini suratnya. Inilah jawaban tentang apa yang kalian pertanyakan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tafsir 6 pada syarahnya tentang surah Al-Ikhlas. Tafsir yang ringkas. Tidak apa-apa kita baca. Qul huwallahu ahad. Ya'ni ahadun ya'ni wahidun munfaridun an kulli makhluqatihi. Allah itu Maha Esa. Tidak sama dari semua makhluknya. Jalla wa'ala. Terlepas dari semua makhluknya. Dan ahad ini adalah salah satu sifat atau salah satu nama. Ahad adalah salah satu nama milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hanya khusus milik Allah. Yang tidak bisa diberikan kepada selainnya. Nah, Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Maha As-Samad. Salah satu nama dari nama-nama Allah. Apa arti As-Samad? Ikhtalafat ibaratul mufassirin fi ma'nahu. Para ahli tafsir berbeda ibarah penjelasan ketika menyebutkan makna dari As-Samad. Lakinal makna al-jami' laha anna as-samad huwal kamil. Akan tetapi makna yang lengkap, makna yang sempurna tentang nama As-Samad ini adalah huwa al-kamilu fi sifatihi. Yang sempurna di dalam sifat-sifatnya. Iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi. Yang mana seluruh makhluknya membutuhkan Allah Azza wa Jal. Jadi As-Samad itu apa? Yang sempurna pada sifat-sifatnya. Sifat Allah itu apa? Banyak. Allah memiliki sifat ilmu. Ilmu Allah sempurna. Allah memiliki sifat al-basar, melihat. Penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Allah memiliki sifat kudrah. Kudrah Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Nah, ini makna As-Samad. Yakni, Al-Kamil fi sifatihi. Yang sempurna pada sifat-sifatnya. Yang mana seluruh makhluknya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullul khala'ik tasmudu ilaihi fi hajati. Setiap makhluk menggantungkan kebutuhan mereka kepada Allah. Bahkan sampai orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dalam keadaan genting, misalnya berada di tengah lautan terombang-ambing oleh gelombang ombak, mereka hanya memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu subhanah marja'ul khalaq. Allah subhanahu wa ta'ala tempat kembalinya semua makhluk. Dikarenakan mereka butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna dari As-Samad, saya ulangi lagi. Al-kamilu fi sifatihi. Yang sempurna pada sifatnya. Iftaqarat. Ilaihi jami'u makhlukatihi. Yang mana seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sangat butuh kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid laisa lahu awladun. Tidak memiliki anak. Azza wa jal. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada siapapun. Nah, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada siapapun. Berbeda dengan manusia, mereka butuh anak. Nah, barakallahu fikum. Dan sangat mencintai anak. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak. Anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki pasangan. Sehingga oleh karena itu ayat ini lam yalid. Padanya terdapat bantahan terhadap orang-orang Yahud dan Nasoro dan orang-orang musyrikin. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Begitu juga orang-orang Nasoro mengatakan Al-Masih ibnullah, Isa adalah putra Allah. Al-Musyrikun, orang-orang musyrik pada zaman Nabi mengatakan Al-Malaikatu banatullah, para malaikat adalah putri-putri Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh lancang orang-orang musyrikun. Nah, mereka enggan untuk memiliki anak perempuan. Kalau sampai lahir dari di tengah keluarga mereka seorang anak perempuan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, apakah anak tersebut dia bunuh? Dia pendam hidup-hidup? Dia bunuh? Atau yang kedua, dia besarkan anak tersebut dalam keadaan terhina. Mereka merasa terhina ketika memiliki anak perempuan. Tapi sungguh sangat lancang. Mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak perempuan. Mereka saja malu memiliki anak perempuan. Sementara mereka mengatakan Allah itu memiliki anak perempuan. Yaitu al-malaikah banatullah. Para malaikat itu adalah putri-putri Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka. Nah, seperti ayat yang kita bacakan tadi, takadus samawatu yatafattarna, hampir langit itu runtuh, bumi terbelah hampir, wattakhirrul jibalu hadda, begitu pula naam, gunung meletus, anda aulir rahman, akibat mereka mengatakan bahwasanya ar-rahman memiliki anak. Nah, luar biasa, pernyataan yang sangat luar biasa. Lam yalida wa lam yulad, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak diperanakkan. Yakni Allah itu adalah al-awwal wal-akhir. Awwal wal-akhir. Allah itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Nah, sehingga oleh karena itu, kalau ada yang bertanya atau muncul pemikiran, tiba-tiba datang bisikan, siapa yang menciptakan Allah? Nah, Nabi mengatakan itu adalah sorohul iman. Itu adalah bukti keimanan. Nah, muncul pernyataan tersebut sebagai bukti pemikiran atau pertanyaan di benak, itu sebagai bukti keimanan. Kalau sampai muncul atau timbul di benak kita pertanyaan tersebut, maka barakallahu fikum, perbanyaklah istighfar dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekokohan dan keimanan. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan 6 pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.